sejujurnya. Air matamu tak akan menghapus dusta yang kau simpan di balik wajah yang manis bermadu. Walaupun engkau menangis terlina air mata darah, kau menangis berlinang air mata kau.